pertanyaan selanjutnya datangnya dari Wawan dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apabila puasa Syawal selama 6 hari dimulai setelah kita merayakan Idul Fitri tanggal 1 Syawal, setelah itu tidak melakukan hutang puasa, apakah itu salah pengertian? Sekian Buya. Apa? Melakukan puasa Syawal selama 6 hari. 6 hari. Kemudian setelah itu tidak melakukan hutang puasa. Tidak melakukan, tidak bayar hutang puasa. Tidak. Oh, dia punya hutang. Ibu-ibu biasanya itu ditanya itu. Ya, ibu-ibu, 6 hari lagi. Biasanya headnya baik. Jadi kalau ada ibu, langsung aja to the point nih, biar paham langsung nih. Ibu-ibu kalau punya hutang puasa, ibu pengen puasa Syawal kan? Maka sebaiknya kita mendahulukan bayar hutang daripada nanti terlambat suami yang kena nanti. Suruh nemeni lagi nanti suaminya. Suruh nemeni puasa. Jadi dahulukan bayar hutang. Cuma Allah kan Maha Kasih. Ibu bayar utang pasken di bulan Syawal, maka ibu dapat pahala Syawal. Niatnya bayar utang saja kan enak, sudah kebayar utangnya, jangan dibalik. Kalau puasa sunnah saja utangnya enggak kebayar. Yang bertanya tadi, saya jalan ke sunnah Syawal, sah sunnahnya, tapi utangnya belum kebayar. Tapi kalau bayar utang, sunnahnya dah dapat, cukup. Saya mengkodok puasa Ramadan ya Allah di bulan Syawal ini 1, 2, 3, 4, 5, bagus, utangnya kebayar, kemudian mendapatkan pahala sunnah. Tapi jangan didobel niatnya. Kalau niatnya didobel, disebutkan para ulama kita, ulama madhab Syafi'i, enggak sah. Misalnya aku niat puasa ngutang, puasa kodok dan puasa Syawal, enggak sah. Cukup Anda puasa ngutang saja, bayar utang, nanti Allah memberikan pahala Syawal. Kemudian niat bayar utang itu enggak usah pakai bahasa Arab juga sah. Gara-gara enggak usah bahasa Arab, enggak jadi bayar utang. Cukup begini saja. Ya Allah, saya punya utang Ramadan kemarin 6 hari, ya Allah, saya cicil sekarang, ya Allah. Allah ngerti kok, sah. Saya niat puasa besok nyicil utang, ya Allah. Nah, itu sah. Enggak usah pakai bahasa Arab.